Karena sudah ada artis cantik yang energik yang sudah pada kenal semuanya pasti ya di siang hari ini ya. Dikasih lagu yang jingkra-jingkra, setuju ya? Kita goyang bareng Jumbo Rasa ya. Oke, yuk kita hadirkan persembahan bersama dengan Ramayana juga Eko Grim. Ada Ratna. Ratna Antika New Monata. Yuk kita goyang semuanya yuk. Kepingin tahu okay. Seperti apa ramai dan serunya Wong Trowulan. Kalau aku bilang Jokowi.